Tunggu saja sudah ya, nanti kita keluarin semuanya lagunya. DJ-nya juga nanti kita akan munculkan, jangan khawatir ya. Oke sayang, langsung aja ke lagu. Yeah. Lagunya ada Wedi Karo Bojomu, ini spesial buat sahabat lama kita. Ada Mas Agus Pramono dan juga Mbak Ana, selamat siang. Kita bermain bersama Romansa News. Mas Agus, ayo Mas Agus. thank you Cil ya, udah jauh-jauh sampai sini. Selamat siang bapak-bapak dari Polres Pani, sekaligus juga dari Koram Polsek Duku Seti. Selamat siang bapak. Jumbo sudah kita aturkan Mbak Ana, thank you banget ya. Dan sekaligus juga buat teman-teman konslet. Oke, ada...